السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، كمسلمين كمسلمات، para pemirsa di Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah SWT, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang salam, bagian dari muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', yang sampai kepada syarat yang kelima. Taqra' Syekh. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala, al-khamisu an yujad ghaliban fi mahallihi wa makani al-wafa' la waqt al-'aqd, fa in ta'azzara aw ba'dahu falahu as-sabr aw fasxu al-kulli aw al-ba'd ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. Syarat yang kelima, barang yang dijual belikan terdapat secara dominan di tempatnya atau pada tempat akad, bukan pada waktu akad. Dan atau. Fa in ta'azzara aw ba'dahu, apabila terdapat uzur sebagiannya atau sebagiannya, maka baginya untuk bersabar atau membatalkan secara keseluruhan atau sebagiannya dan mengambil harga yang ditetapkan atau sebagiannya atau penggantinya. Khamis, syarat yang kelima, ayu jada ghaliban fi mahillihi wa makanil wafa'ila waqtal ahdi, bahwa muslim fi objek salam itu pada tempat dan waktu, pada waktu dan tempat diserah terimakannya itu diperkirakan ada, bukan pada waktu akad. Umpamanya serah terimanya ada di kota Indramayu, ya, dia salamnya adalah buah mangga, ya. Pada tanggal yang di tanggal bulan-bulan tersebut biasanya panen mangga. Kalau serah terimanya pada tanggal yang diperkirakan buah mangga tidak ada yang panen di waktu itu, maka ini tidak boleh. Karena la yujadu ghaliban, biasanya tidak ada di sana. Maka ini tingkat gharornya tinggi. Ya. La waqtal aqdi, tidak pada waktu berakad. Dia berakad umpamanya di bulan Maret, dan biasanya di bulan Maret mangga tidak ada, ya, adanya umpamanya di bulan Oktober, November, Desember. Sekarang tidak disyaratkan mangga itu harus ada, tapi di bulan yang dia serah terima, dia serah terimakan di bulan November umpamanya, tempatnya di kota Indramayu atau di kota Cirebon umpamanya, atau di Jakarta, itu pada waktu itu mungkin, kemungkinan besar, mangga yang menjadi objek salam tadi ada pada waktu dan tempat tersebut. Itu syaratnya. Maka fa in ta'adzar, jika itu pun terjadi uzur, la qadarallah, di tahun tersebut terjadi gagal panen baik mangga dia ataupun mangga sekota Indramayunya, ya, hampir-hampir tidak ada yang berbuah, ya, atau sebahagiannya, si penjual muslim ilai, ya, dia sudah berusaha maksimal, karena walaupun kebun dia ternyata tidak ada hasil, dia berusaha maksimal, akhirnya dapat cuma setengah dari yang disepakati dalam akad 10 ton, 5 ton cuma dia dapat. Karena terjadi gagal panen tadi, banyak hama, mangga dia pun habis, dia carikan dari orang lain pun dapat cuma setengahnya, itu 5 ton. Falahu sabru, au fashul kulli au al ba'di. Maka bagi pembeli yang membayar uang di depan tunai, hendaklah dia bersabar. Ya, kapan perkiraan ada lagi, tanggal sekian. Ya, pada saat ini dia tidak boleh ngambil untung. Faham, Ustaz? Tadi umpamanya 10 ton dengan 10 juta. 10 juta dia bayar, terima 10 ton. Karena mundur, kata dia, ya kemungkinan kalau tidak ada di November, Desember ini, kemungkinan insya Allah ada buahnya di bulan Februari tahun depan. Kata dia, boleh. Tapi bukan 10 ton ya, 12 ton. Karena ini menjadi tambahan dari keterlambatan. Jadi riba dia. Bertambah dia. Au fashul kull, maka solusinya hanya dia bersabar tanpa ada penambahan. Atau dibatalkan seluruhnya. Tadi dia terima 5 ton, 5 lagi nanti. Ya, atau dibatalkan sebahagian, kata dia udah 5 ton saya terima, kembalikan uang saya 5 juta. Atau batal semuanya, saya enggak bisa terima setengah, saya harus semuanya. Ya, karena saya butuh, sudah pesan ke suatu pabrik juga, pesan saya jual ke dia dengan 10 ton. Ya. Atau dia fasakh sebagian. Wa ya'khudhu thamana al-mawjuda aw 'iwadahu. Dan si pembeli yang menyerahkan uang di depan, anggap di bulan Maret tadi dia serahkan uang 10 juta, dia ambil uangnya yang ada. Bila pada saat itu uang masih ada, dia ambil. Tapi biasanya baik si penjual tadi adalah petani, pemilik kebun, atau dia adalah pedagang, biasanya uang diputar. Kalau petani diputar untuk biaya hidupnya kah, atau untuk biar beli pupuk, atau untuk karyawan. Ya, kalau uangnya sudah tidak ada, dia beri gantinya. Dia tidak ada rupiah, tapi dolar ada. Dia simpan, umpamanya bayar pakai dolar. Atau emas ada, dia bayar pakai emas. Atau beras ada, dia bayar pakai beras dengan syarat si pembeli tidak boleh dapat keuntungan. السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو أكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. Poin yang keenam, أن يقبض الثمن تاما. Yaqbil, menerima. Yaitu menerima harga secara sempurna, diketahui kadarnya dan sifatnya sebelum berpisah. Apabila telah berpisah sebagian, ya, apabila diterima sebagian kemudian berpisah, maka batal akad dan apa yang sisanya. Nah, dan apabila telah ditertunaikan akad salam dalam sebagian jenis kepada dua waktu aja lain sah. Atau aksuhu yang berlawanan sah. Atau sebaliknya. Sebaliknya, nah. Sebaliknya apa? Sebagai dua waktu. Jenis satu waktu. Nah. Tadi satu jenis dua waktu. Enam. Nanti kita jelaskan maksudnya apa. Saha in bayyana kulli jinsin, maka sah apabila dijelaskan atau diterangkan setiap jenisnya dan harganya. Waqif taqul li ajalin, dan penetapan waktunya. Qisto itu angsuran. Nah. Angsuran setiap waktu. Baik. Syarat yang keenam, ayyak bidha ath-thamana tamman ma'luman qadruhu wa wasfuhu qabla at-tafarruq. Harga uang atau pembeli atau sesuatu yang diserahkan pada majelis akad itu diserahkan sempurna. Pertama tadi mangga dramayu 10 juta kita berakad sekarang atau di bulan Maret berakadnya. Sebelum beranjak dari tempat akad ini 10 juta sudah Anda terima. Si pembeli, si penjual. Penjual. Baik transfer rekening atau fisik uang diserahkan. Ya, kalau transfer rekening tidak boleh ada yang beranjak sebelum masuk cek rekening si penjual. Oh, udah masuk, ya udah. Baru mereka boleh beranjak dari tempat tersebut. Yang sifat dari harga tadi, kalau yang sebelumnya adalah objek salamnya, yaitu barangnya harus jelas. Sekarang juga uangnya harus jelas juga ukuran dan sifatnya. Ya. Qabla tafarruq sebelum berpisah. Wa in qabada al-ba'd thumma iftaraqa batala fi ma 'adahu. Jika dia menerima sebagian kemudian keduanya berpisah, batal pada sisanya. Tadi 10 juta serah terimakan di majelis akad. Tapi si pembeli mengatakan, saya ada sekarang tunai 5 juta. Nanti sore lagi saya antar ke rumah Anda 5 juta lagi. Menurut jumhur para ulama dan mazhab Hambali, sah cuman untuk 5 juta. Berarti dapat 5 ton umpamanya. Yang 5 juta lagi batal. Karena apa? Kenapa? Karena tidak diserah terimakan di majelis akad. Yang ini menyebabkan terjadi jual beli hutang dengan hutang. Uang tidak diserahkan di majelis akad, barangnya jelas nanti 4 atau 6 bulan lagi baru serah terimakan. Jelas ini, Ustaz? Wa in aslama fi jinsin ila ajalaini aw aksuhu sahha in bayyana kulla jinsin wa thamanahu wa qista kulli ajal. Dan jika ia seseorang melakukan akad salam, pesan dia bayar uang cash tunai pada majelis akad, terima nanti 9 bulan atau setahun atau 2 tahun lagi, satu jenis dua waktu. Jenis dua waktu dia mengatakan ini 10 juta untuk 10 ton mangga, 5 ton mangga Indramayu, 5 ton mangga Alfonso. Benar, Alfonso mangga apel, mangga gedong apa? Mangga gedong. Mangga gedong umpamanya. Au aksuhu. Tadi waktunya satu ya. Tadi waktunya satu. Barangnya dua, mangga gedong dengan mangga Indramayu serah terimanya di bulan November tahun 2019 sekarang uangnya. Au aksuhu soha atau sebaliknya. Sebaliknya berarti jenisnya dua, waktunya satu. Maaf. Fi jinsin ila ajala, ini terbalik berarti, Ustaz. Ini satu jenis dua waktu. Ya. Mangga Indramayu. Pertama saya terima uang jelas sekarang dan sekarang nanti saya terima pertama di November, 1 November. Kemudian yang setengahnya lagi 5 tonnya saya terima di bulan Desember. 1 Desember. Dua waktunya. Au aksuhu atau sebaliknya. Sebaliknya yang tadi. Saya terima di bulan Desember dengan dua jenis yaitu Indramayu dan mangga gedong. Jelas? Sah, ini akadnya sah. In bayyana kulla jinsin wa thamanuhu wa thamanahu wa qista kulli ajalin. Jika dia menjelaskan setiap jenis dan harganya. Kalau harganya berbeda seperti umpamanya gedong gincu dengan apa tadi, gedong dengan mangga Indramayu, dia mengatakan 5 ton Indramayu dengan harga 4 juta. 5 ton mangga gedong dengan harga 6 juta. Kalau berbeda harganya dia harus jelaskan. Karena andai untuk menghindari gharar, andai salah satunya tidak jadi, itu ya sisanya sah. Ya. Wa qista kulli ajal, dan berapa bagian yang diserah angsuran yang sudah terimakan pada setiap waktu. Kalau dengan dua waktu tadi, ya, dengan dua waktu tadi, umpamanya November 4 ton, yang sisanya 6 ton di bulan Desember. Ini memudahkan kaum muslimin untuk dalam mengembangkan harta mereka dan mengembangkan usaha mereka. Bagaimana? Umpamanya salamnya adalah ikan. Ya, kalau ikan langsung 10 ton di satu waktu mungkin repot si nelayannya. Ya, maka dengan dibuat per bulan ini uang 100 juta untuk umpamanya 10 ton ikan, baik berbeda jenis ataupun waktu berbeda. Bulan pertama saya minta ikan ini setengah ton, 100 kilo. Bulan kedua saya minta ikan jenis ini. Dan jelas harga masing-masing, ya, sehingga si nelayan bisa menerima uang dalam jumlah besar, mungkin bisa dia beli kapal dan bisa untuk kehidupannya setahun dan lain-lain. Ya, alhamdulillah. Syaitan. Yang ketujuh besok kita lanjutkan insyaallah. Jazakallahu khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian dua poin dari persyaratan akad salam yang dijelaskan oleh Ustaz. Dan untuk memperdalam pembahasan, bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Baik, silakan di 0218236543 kita terima untuk 30 poin yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bulukumba, Ustaz. Bulukumba, silakan Umu. Silakan. Yang saya mau tanyakan masalah tanah orang tua, Ustaz. Yang saya kan punya saudara laki-laki 4. Mereka semua sudah kawin dengan hasil tanah orang tua dengan mahar tanah itu pun. Dan anak perempuannya ini 4 juga gak ada yang didapat dari hasil tanah tersebut, Ustaz. Hasil penjualan dan mahar mereka. Orang tua masih punya tanah satu, tapi tanah itu mahar dari ayah. Tapi ayah sudah meninggal, Ustaz. Yang meninggal sekarang siapa? Ayah. Mahar tersebut masih ada, orang tua perempuan masih hidup tapi sudah tua. Yang orang tua laki-laki sudah meninggal. Sudah dibagi warisnya. Bagaimana hukum dengan tanah tersebut, Ustaz? Karena ini yang saudara laki-laki masih ada yang pengen dapat itu, padahal mereka sudah dapat mahar dari tanah yang lain. Sudah pas uang naik juga tanah tersebut yang dijual. Jadi bagaimana hukum tanahnya yang ini yang belum dijual, Ustaz, untuk anak perempuannya? Baik, insyaallah akan dijawab. Ya, insyaallah. Jazakallahu khair, itu saja pertanyaannya. Ya, baik. Ya, barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik, barakallahu, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak bisa interaktif tadi, maka saya jawab secara umum. Pada dasarnya seorang ayah bila ingin berikan hibah kepada anak-anaknya, hendaklah dengan cara yang adil. Karena Rasulullah SAW mengingatkan ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Bila kalian beri hibah kepada yang satu, yang lain beri hibah yang sama, kecuali ada alasan khusus. Ya, bisa diminta kerelaan dari anak-anak yang lain terhadap kasus umpamanya yang satu sakit-sakitan, ya, atau memang kehidupannya agak susah, bisa meminta kepada kerelaan anak-anak yang lain. Kalau tidak, dasarnya hibah ayah kepada anak-anaknya, bapak kepada anak-anaknya, haruslah sama, harus adil. Dan adil ini berbeda para ulama. Syafi'iyah mengatakan tetap 2:1 laki dan perempuan. Jumhur mengatakan boleh sama rata, tapi diserah terimakan langsung hibahnya kepada anak-anak tersebut. Ya. Bila seorang tadi telah wafat, si ayah wafat atau laki-laki wafat atau suami wafat, maka warisannya dibagi secepatnya. Orang tua ibu bapak dari yang meninggal dapat, istrinya dapat, anak-anaknya dapat, dengan perbandingan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Dalam kasus yang ditanyakan tadi, si suami wafat dan istri dapat 1/8 dan sisa 7/8 untuk anak, 4 laki-laki 4 perempuan, 4 laki-laki dikali 2, 8 tambah 4, 12, yang 7 tadi dibagi 12 bagian dan pembagian 2:1. Wallah ta'ala alam. Jazakumullah khairah. Dan mungkin satu tambahan, apabila ada persengketaan laki-laki yang sudah mendapatkan bagian hibah, minta lagi, baiknya didamaikan di pihak, bagaimana? Minta lagi waris maksudnya? Nah, waris memang hak dia, Allah yang menentukan. Walaupun dia sudah mendapatkan hibah, hibah, iya, walaupun sudah mendapatkan hibah. Nah, adapun kalau saudara-saudari yang lain tidak dapat hibah, mereka merasa tidak nyaman, ya, itu dosa si bapak. Yang anak ini tidak bersalah dia, tapi dosa-dosa dari orang tuanya. Maka tergantung ketika orang tua itu sudah wafat, yang menghibahkan kepada salah seorang anak saja, maka bila anak yang terima hibah ini ingin orang tuanya tidak disiksa oleh Allah karena ketidakadilannya pada anak-anaknya, ya, maka si anak tadi melepas, saya lepas hibah ini, masukin ke dalam waris atau waris dan dibagi sama seperti yang lain. Ya. Kalau dia tidak mau, itu hak dia juga tidak mau, dan dia berhak mendapat sisanya, tapi bapaknya yang mendapat siksaan dari Allah Azza wa Jal karena berlaku tidak adil. Kalau saja Rasulullah SAW diundang oleh Bashir, karena Bashir ingin memberikan hadiah kepada anaknya Nu'man, seorang budak, lalu Rasulullah menanyakan, karena Rasulullah tahu bahwa Bashir memiliki beberapa anak, akullu waladika nahaltahu mithla nihlatih, kata Rasulullah kepada Bashir, apakah seluruh anak-anakmu engkau berikan hibah yang sama, seorang budak juga seperti kepada Nu'man ini? Bashir menjawab, tidak. Maka kata Rasulullah, ashid bihi ghairi fa inni la ushidu ala jaw, cari saksi yang lain saja, aku tidak mau menjadi saksi atas suatu kezaliman. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah mengatakan, mengingatkan dia hikmah di balik ini, ayasurruka ayyakunu laka fil birri sawa, qala na'am, qala fala idhan. Wahai Bashir, tidak inginkah anda, kamu, seluruh anak-anakmu nanti berbakti sama baktinya kepadamu? Dia pasti mengatakan, tentu ingin ya Rasulullah. Kalau ingin, jangan lakukan ini, karena ini membuat anak-anak sebagian menjadi durhaka kepadamu. Ketika nanti mereka ada dalam keadaan susah dan mereka dalam keadaan memiliki rezeki, ya, nanti mereka akan mengatakan, ya udah, anak kau yang kau sayang itu aja yang berbakti, kami tidak mau. Karena dulu dia yang dapat, kami tidak. Dia disayang, kami tidak. Maka ini pendidikan dari Nabi kepada orang tua, kepada ayah terutama, agar berlaku adil kepada anak-anak dalam berhibah. Ya. Adapun ibu, sebagian para ulama dan mazhab jumhur bahwa dia tidak wajib berlaku adil dalam hibahnya. Tapi kalau ayah, iya, karena dia menanggung nafkah anak-anak itu. Ibu tidak. Baik, jazakumullah khairah. Demikian umum yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Jazakumullahu khairah wa barakallahu fik. Kami berikan kesempatan berikutnya. Silakan di line telepon 021-823-6543. Kita angkat telepon selanjutnya. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Saleh Farid. Di mana? Di Kalimantan Selatan. Silakan, Mbak. Silakan, Akh. Ustaz, apa hukumnya kalau kita nabung di nabung emas Pegadaian, Ustaz? Nabung emas di Pegadaian. Iya. Bagaimana caranya? Kita nabung, kemudian kita dapat Halo, mohon maaf, akhi mungkin dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya supaya terjadi feedback, cukup monitor via telepon. Baik, ya silakan dilanjutkan. Iya, kita nabung di Pegadaian. Iya, caranya setiap bagaimana tadi? Kita transaksi. Anda ya. Beli emas dulu. Iya. Anda terima emasnya pegang. Tidak pegang, cuma kita dapat. Sebentar. Anda pegang, Anda serahkan, tolong simpan. Kita serahkan uang 1 juta. Ya, kemudian dikenakan biaya penyimpanan. Iya. Iya. Suatu saat Anda ingin ambil barang itu atau barang emas yang lain lagi? Emas yang itu juga. Emas yang itu juga nomor seri yang sama. Kalau cuma kita enggak megang emasnya. Terus tadi apa yang Anda pegang? Kita cuma megang transaksinya aja, Ustaz. Anda setor uang rupiah. Iya, nabung. Iya, iya. Sebentar. Nabung itu kan nanti. Kalau Anda nabung rupiah, jelas setor rupiah, terima rupiah. Ya, itu boleh dengan syarat tidak ada pertambahan. Kalau akadnya kot. Sekarang Anda setor rupiah. Ke orang Pegadaian. Yang Anda terima rupiah atau emas atau tidak ada satupun yang Anda terima? Iya, belum ada. Jadi tidak ada pilihan, ada biaya yang itu kan saya. Nabung emas, Ustaz. Kalau kita bayar 1 juta, kita dapat berapa gram emas gitu dalam transaksi. Anda store 6 juta umpamanya. Biasanya kan dapat emas 10 gram. 10 gram ya. Ya. Yang Anda terima apa? Ada emas fisik yang Anda terima 10 terima gram? Emas. Tidak ada yang terima emas. Ya, terima emas. Cuma sekedar transaksinya aja, Mas. Kertas sih. Ya, ditulis di rekening Anda ditulis bahwa Anda punya tambah 10 gram. Ya, udah. Iya. Baik, itu saja Pak pertanyaannya. Itu saja, terima kasih. Baik. Jazakallahu khairan. Allahu akbar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam. Nas Rasulullah SAW dalam hal ini jelas bahwasanya syarat jual beli emas adalah serah terima ya dan biadid tunai. Ini emas, ini rupiah. Ini rupiah, sini emas. Di waktu yang sama. Fisiknya, Sir. Fisik. Ya. Setelah itu ingin Anda simpan baru boleh. Ya, setelah itu ingin Anda simpan. Nih, sekarang saya simpan. Ya. Pada saatnya nanti Anda ingin ambil, silakan ambil. Tapi kalau seperti yang digambarkan oleh beliau tadi, yang disetor adalah rupiah 6 juta. Ya. Emas tidak diterima. Tercatat hanya di rekening dia, buku rekeningnya terus ada 10 gram. Nanti ketika diambil umpamanya 2019 setelah April umpamanya, atau pada saat harga emas tinggi atau pada saat rupiah turun umpamanya. Ya. Yang 10 gram tadi bukan lagi harganya 6 juta, mungkin bisa 8 juta, mungkin bisa 10 juta dan seterusnya. Berarti dia hanya menyetorkan uang 6 juta, diterima berlebih 7 juta atau 6,5 atau 8 juta atau 9 juta atau 10 juta, ya diterima berlebih. Nah. Ini bagian dari riba. Serahkan uang 6 juta, terima nanti 7 juta atau 8 juta atau 9 juta atau 10 juta. Kalau dikatakan kan emas, Ustaz. Emasnya kan Anda terima. Ya. Beda halnya Anda beli emas atau Anda bawa emas dari luar. Pak, saya simpan emas 10 gram. Berapa biayanya? Sekian. Nanti pada waktunya harga emas naik. Tadi Anda beli 6 juta. per 10 gram sekarang menjadi 8 juta. Pak, emas saya sini. Anda terima emasnya. Ya. Kemudian kalau dia mau beli, Anda jual ke dia emasnya, Anda dapat uang tunai, atau Anda jual ke tempat lain. Ini tidak ada masalah. Tapi sekedar umpama mencatat, ternyata uang diterima dan disetorkan berbeda nominalnya, diterima berbeda nominalnya, kemudian ada di atas kertas emas, kemudian ada pengembalian emas, kemudian uang diserahkan berlebih, ya, karena dia minta, ya saya jual langsung aja ke penggadaian, berarti terima serah dulu 6 juta, nanti terima 8 juta atau 9 juta atau 7 juta atau 6 juta setengah, ini murni riba, tidak ada yang syak. Jazakallah khair, Ustaz, barakallah fik. Demikian akhi yang bertanya di Kalimantan. Semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat bagi antum dan kita semua. Jazakallah khair. Ya, sebagai tambahan, dalam kasus ini ada fatwa dari Oki tentang mengikat hutang dengan emas. Ya, ini kata fatwa tersebut, ijma' para ulama dalam Oki, organisasi koalisi Islam yang berada di Jeddah, dari peranggotakan seluruh ulama internasional, mereka mengharamkan mengikat utang dengan emas. Umpamanya sama, itu kan salah bentuknya dengan itu. Umpamanya saya pinjamkan antum Ustaz Ihsan uang 6 juta. Ya, katakan kapan bayarnya? Nanti Ustaz, di bulan Mei. Mei kan wallahu a'lam, mungkin aman, mungkin tidak, kita kan tidak tahu. Saya mengatakan kalau Mei saya enggak berani dengan rupiah. Kita konversi ke emas ya. Baik Ustaz. Berarti ini 6 juta sama dengan 10 gram emas. Iya Ustaz. Berarti Anda berutang ke saya 10 gram emas. Pada waktunya di bulan Mei, qadar Allah, terjadi emas harganya naik, rupiah harganya turun kursnya. Yang 6 juta tadi Ihsan bawa ke saya pada bulan Mei 2019. Ustaz, ini 6 juta. Ihsan lihat kesepakatan bahwasanya diikat dengan emas. Sekarang emas sudah 8 juta per 10 gram. Anda bayar 8 juta. Ini kan riba murni. Diserahkan rupiah, terima rupiah, hanya ikat-ikat mengikat saja. Kan enggak ada bedanya dengan tadi kasus di penggadaian tadi. Berbeda halnya. Kata Anda, Ustaz, saya butuh uang 10, berapa tadi? 6 juta. 6 juta. Sebentar Ihsan, saya beli emas dulu. Saya pergi ke toko emas atau ke penggadaian atau ke mana. Dapat emas 10 gram. Ya, karena saya khawatir di bulan Mei 2019 nanti harga emas, harga rupiah turun. Ihsan, nih 10 gram. Senilai 6 juta. Senilai 6 juta. Saya beli tadi ini ada fakturnya, buktinya 6 juta. Tapi saya menghutangkan emas atau rupiah? Menghutangkan emas. Emas. Pada saatnya nanti emas naik menjadi 8 juta atau 9 juta. Anda bawa uang 6 juta ke saya. Ustaz, ini bukti fakturnya dulu Anda beli emas 6 juta. Betul bukti fakturnya, tapi Anda serahkan ke Anda apa, rupiah atau emas? Emas Ustaz, ya bayar emas, jangan bayar rupiah. Jelas? Jelas. Ini maknanya berbeda ini. Yang satu halal, yang satu haram. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, ya mungkin menjadi lebih jelas menjadi lebih jelas jawaban Ustaz. Baik, kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 021 823 6543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Ya, assalamualaikum Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari Bapak Nur di Bogor. Silakan Pak Nur. Silakan. Ini mau nanya Pak terkait masalah apa, pendidikan. Maksudnya sekolah kan kalau ini mau pendaftaran kan dia ada formulir pendaftaran ya. Apa boleh formulir pendaftaran itu diperjualbelikan? Maksudnya misalnya kuota yang terbatas misalnya 100 orang. Sementara dia menjual formulir dengan harga 300 atau berapa gitu, tapi dengan kuota yang banyak, maksudnya biaya formulirnya itu misalnya 300 tapi yang diterima cuma 100. Iya. Apakah itu diperbolehkan? Baik. Itu saja Bapak Nur. Ya, itu saja Pak. Baik, jazakallahu khair. Kita simak jawabannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam, saya enggak ada masalah. Ya. Kemampuan daya tampung sekolah tadi 100. Nah. Tapi formulir yang dijual malah 1000 karena orang banyak ingin masuk. Ya, berarti kan persaingan dari yang 1000 ini akan diterima 100. Nah. 900 akan tidak diterima. Apakah halal? Halal karena formulir yang dijual itu tidak ada keuntungan di sana. Itu hanya biaya operasional mulai dari harga kertas, harga pegawai yang melakukan ini, ada tes, kalau ada tes masuk, tes masuknya itu kan ada biaya pegawai kepegawaiannya. Nah. Dan seterusnya. Nah, insyaallah. Ya. Baik, jazakallahu khair, demikian Pak Nur di Bogor, dan ini juga menjadi jawaban bagi pendengar yang lainnya yang bertanya terkait dengan pembahasan yang sama. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di via telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Fira di Makassar Ustaz. Silakan Ibu Fira. Dan yang mau saya tanyakan tentang mahar orang tua perempuan Ustaz. Kan orang tua laki-laki sudah meninggal, orang tua masih punya mahar, dan bagaimana cara pembagiannya itu Ustaz? Yang orang tua perempuan sudah meninggal juga. Masih ada Ustaz, cuma sudah tua. Ya, dan kan, mahar saudara-saudari buat... saudara laki-laki saya masih nuntut itu, padahal sudah mereka semua sudah dikasih kawin. Kasih kawin, enggak paham saya kalau yang pertanyaannya. Mereka semua sudah dikasih kawin, mahar bagaimana? Mungkin walau tanalam, Ibu Fira yang Anda tanyakan, Anda sudah nikah saya atau belum? Bagaimana cara pembagiannya itu, Ustaz? Pembagian waris saya. Enggak tahu saya. Pembagiannya harta dari milik bapak maksudnya ya, Umu? Tidak, mahar orang tua itu Ustaz. Dari orang tua saya laki-laki. Orang tua laki-laki Anda memberikan mahar ke ibu Anda istrinya gitu. Iya. Terus sekarang uang itu ada di tangan ibu Anda. Bukan berupa uang Ustaz, berupa sawah. Baik. Ya, dulu ayah Anda nikah dengan ibu Anda, dia bayar, dia serahkan sawah 1 hektar umpamanya sebagai mahar. Iya, setengah hektar Ustaz. Setengah hektar sebagai mahar. Sekarang ayahnya Anda sudah wafat. Iya, sudah wafat. Ibu Anda masih hidup. Masih. Ya itu kan masih punya ibu. Apa yang mau dibagi dia masih hidup? Masalahnya ini ibu juga sudah sakit-sakit Ustaz, dan sawah itu pun belum laku. Takutnya nanti kalau saya sih pemahamannya saya tidak akan berebut apapun masalah ini. Yang penting orang tua enggak siksa. Tapi saudara-saudari saya belum ada yang mengenal sunnah. Takutnya nanti bagaimana ke belakangnya Ustaz? Bawa ke pengadilan kalau takut nanti. Nanti dibawa ke pengadilan. Pengadilan agama tentang pembagian waris tadi. Sekarang orang masih hidup walaupun sakit-sakit dia belum boleh membagi waris. Haram Anda membagi, mengambil harta orang tua dengan cara yang zalim. Kalau saudara-saudari enggak ada yang ngerti soal itu Ustaz. Pengadilan jadi agama mengerti mereka atau tidak? Saya enggak mau ada peributan meskipun ke pengadilan. Baik, Umu. Diberikan solusi nanti oleh Ustaz, jawabannya tinggal nanti dikondisikan. Ya, semoga Allah berikan kemudahan ya, Om. Kita akan simak kembali jawaban solusi yang diberikan oleh Ustaz insyaallah. Itu saja pertanyaannya, Umu. Baik, silakan. Ya, ala kulli hal, orang terkadang itu guna sultan. Yazi'u bisultani ma la yazi'u bil Qur'an. Baik. Dengan kekuatan pemimpin dan pemerintahan, orang yang tidak mau ikut Al-Quran harus ikut pemerintah. Orang yang tidak mau ikut apa keberkatan Allah, Anda bawa ke pemerintahan. Dan di pemerintahan hukumnya seperti itu. Melalui pengajaran agama. Tidak juga mau mereka pakai, gunakan polisi. itu keamanan ditunjuk oleh pemerintah untuk mengamankan warganya. Nah. Ya. Jadi dibawa ke pihak yang lebih tinggi ya, Ustaz ya. Ya, nah. Pemerintah maksudnya. Baik, sehingga tidak ada ribut. Ya, umumnya kalau masalah sengketa, saya ingatkan kepada pemirsa, dari tinjauan syar'inya boleh Anda tanyakan, tapi bagaimana solusinya? Tentu tidak bisa Ustaz memberikan solusi. Solusinya tentu Anda bawa kepada pihak yang berwenang. Ya, kalau sengketa umumnya ke pihak kepolisian dan di pengadilan. Ya, wallah ta'ala. Baik. Adapun tadi terkait dengan ibu yang sudah sakit dan punya sawah, pengelolaannya boleh dilakukan oleh anak-anak. Pengelolaannya silahkan, tetapi mereka tidak boleh mengambil sedikit pun kecuali hak sebagai pengelola. Ini masih hak si ibu. Nah. Ya, orang sakit tentu lebih butuh dia akan uang untuk biaya berobatnya. Iya. Nanti Anda ambil semuanya, orang sakit jadi stres nanti dia lihat anak-anaknya begitu. Langsung dia meninggal gara-gara itu. Anda kan berusaha besar jadinya. Ya. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair. Kami demikian ya umum yang ada di Makassar. Semoga ini menjawab banyak bermanfaat. Dan jazakillah khairah. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah hukum arisan emas atau semen yang biasa dipraktekkan di desa, namun dalam bentuk uang yang diterima dan akad awalnya emas atau perak? Ini berarti mengikat hutang dengan emas atau perak atau emas atau semen. Nah. Berarti serahkan uang nanti berubah-ubah. Nah. Ya, berarti yang itu sama dengan yang tadi, yang penggadaian tadi. Umpamanya emas, umpamanya arisan emas setiap diterima 10 gram. Ya. Atau arisan semen setiap diterima umpamanya 10 sak. 10 sak tadi pada hari ini mungkin harganya adalah 10 juta. Mungkin nanti berbeda lagi harganya 11 atau 12 atau seterusnya, dan begitu juga emas umpamanya. Maka ini adalah riba. Cuma beda bentuk saja. Insyaallah. Kalau memang arisannya emas, masing-masing bawa emas. Bukan uang. Umpamanya masing-masing bawa ada umpamanya emas secara terkecil kan ada 1 gram. Ya. Setiap minggu dikocok, setiap bulan dikocok, hadir ikut umpamanya 20 orang. Berarti setiap bulan dia terima 20 gram emas yang dibawa. Kalau semen juga begitu, bawa semen. Iya. Satu sak. Iya, satu sak. Berarti tidak ada pertambahan, tidak ada kekurangan. Tapi kalau uang diikat dengan semen dan dengan emas, tidak ada bedanya tadi dengan fatwa yang diharamkan oleh OKI mengikat hutang dengan emas. Ya, Masya Allah. Ini adalah riba. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairah. Demikian pendengar yang bertanya. Ya, semoga ini menjawaban yang bermanfaat. Jazakumullah khairah. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari pendengar di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya seorang punya simpanan emas senilai 1 miliar disiapkan untuk kuliah dan persiapan masa depan anaknya, karena tidak berapa lagi ayahnya akan pensiun. Setelah setahun harus dikeluarkan zakat sebanyak 2,5%, berarti sebanyak 25 juta. Apakah zakat ini harus dibayarkan setiap tahun, dan bagaimana jika tidak memiliki uang untuk membayarkan zakat tersebut, Ustaz? Emasnya dipotek. Ambil. Kalau dia satu batang, kalau dia dalam bentuk pecahan per gram, ambil 2,5. Ya. Ambil 2,5% atau 1/40 setiap tahun. Nah, dari lagi dia masa sekali lagi dia masih satu nisab. Masyaallah. Walaupun disediakan untuk masa depan anak sekolah, tetap wajib zakat. Tetap wajib zakat. Kemudian ikhwani wa ikhwati fillah, kita hidup sebagai manusia, tinggikan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Orang tidak ada yang bisa menjamin, jangankan masa depan untuk anak-anaknya, dirinya sendiri dia tidak bisa menjamin rezekinya. Ya. Tidak bisa mengatur rezekinya. Bahkan kita mengaku di setiap pagi dan petang mengatakan kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain, Ya Allah, jangan serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Apakah orang bisa mengatur, saya ingin buang hajat, buang air kecil, buang hajat, jam sekian, detik sekian, ada yang bisa? Tidak bisa. Dia ingin bernafas sekian-sekian, jantungnya ingin berdetak, saya enggak ingin menyetakannya 70 kali, ingin 24 kali saja, atau ingin nambah, bisa dia mengatur. Itu semuanya Allah. Sampai kepada tubuh kita sendiri, kita tidak bisa mengatur yang ada pada kita, dan itu kita serahkan kepada Allah untuk mengaturnya. Dan sekarang masa depan yang Anda tidak tahu, jangankan masa depan, masa saat ini Anda tidak bisa mengaturnya, apalagi masa depan tersebut. Ya, maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal, sehingga Anda tenang dalam kehidupan Anda, tidak takut menghadapi masa depan, dan tidak bersedih dengan apa yang sekarang Anda hadapi. Begini sifat orang-orang yang beriman. Jazakumullah khairan atas faedah dari jawaban dan nasihat yang bermanfaat bagi pendengar kita di Bogor dan juga pendengar yang lainnya. Barakallahu fikum. Kami akan pertanyaan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seseorang yang menunda pembagian waris, Ustaz? Karena harta itu bisa dinikmati terlebih dahulu oleh ibu selama masih hidup, padahal sebagian ahli warisnya membutuhkan. Baik. Ini dosanya sama dengan orang yang menahan hak orang lain. Bagaimana kalau gaji Anda ditahan oleh instansi tempat Anda bekerja atau perusahaan tempat Anda bekerja dengan alasan pemiliknya masih hidup? Ya, maka tidak boleh menahan hak manusia. Bahkan Rasulullah mengatakan, memerintahkan agar orang-orang upahan tadi dibagi upahnya sebelum keringatnya kering, artinya secepat mungkin. Itu akad antara manusia dengan manusia. Waris ini akadnya adalah Allah yang menentukan. Allah yang menentukan siapa yang berhak menerima dengan berapa bagian masing-masing. Ya, sampai Rasulullah SAW dalam masalah waris tidak ada sabda beliau, kecuali sabda umum, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Itu kaidah umum tentang pembagian waris tadi, yaitu berikan setiap orang yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an berapa bagian masing-masing, siapa orangnya, jika ada tersisa untuk laki-laki yang terdekat, yaitu ashabah yang meninggal. Sampai Rasulullah pun tidak berani mengutak-atik ini. Allah dari langit, dari arsy yang mengaturnya untuk dibagikan secepatnya. Lalu ada yang Anda yang menahan? Ya. Kalau bagaimana kalau Allah berikan siksa kepada Anda, ditahan oleh Allah nyawa Anda, ruh Anda, nafas Anda, jantung Anda, ya, beberapa saat. Masyaallah. Ya. Maka jangan menzalimi, apalagi menzalimi orang terdekat, yaitu anak sendiri terzalimi jadinya. Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khair atas jawaban dan faedah dari jawaban Ustaz, bermanfaat sekali. Demikian pendengar kita, dan jazakumullah khair. Kami angkat masih dari pesan singkat terkait dengan pembahasan untuk contoh akad salam yang tadi disebutkan Ustaz. 100 juta untuk dibelikan ikan, lalu kemudian diterima uang tersebut, dan ikannya akan diberikan 6 bulan lagi Ustaz. Apakah uangnya bisa dipakai dulu untuk keperluan pembelian kapal atau kehidupan sehari-hari nelayan, atau harus dipakai langsung untuk mencari ikan? Ini kembali kita kepada definisi awal kajian pertama tentang fikih muamalat. Berarti definisi jual beli adalah mubadalatu malin bimalin, tamlikan wa tamallukan, tukar menukar harta dengan harta. Harta yang Anda miliki, Anda berikan ke pemilikannya lawan transaksi. Harta lawan transaksi, Anda terima kepemilikannya. ketika milik Anda, terserah Anda mau diapakan. Dalam akad salam, si pemberi memberikan haknya, dia itu uang 10 juta kepada penjual. Nah. Yang nanti imbalannya adalah ikan pada waktu temponya 6 bulan. 100 juta sisa. Ya, 100 juta. Ini uang sekarang milik siapa sudah? Senelayan. Senelayan sudah. Nah. Mau dibelinya kapal, mau dibelikannya tangkap alat penangkap, atau dia bikin umpamanya ternak di apa nama ternak di pantai-pantai itu, di daerah laut dia buat bumbung. Pukat. Pokoknya bukan pukat, artinya tempat untuk ternak ikan. Ternak ikan. Ya. Apakah dibelikannya untuk itu atau dipakainya untuk kepentingan konsumtifnya, dia beli kebutuhan pokok, sekolah anaknya, kebutuhan rumah tangganya, bikin rumah segala macam, itu terserah dia. Yang penting pada waktunya kewajiban dia bisa menyerahkan itu. Ya. Dengan begini banyak kasus yang bisa terjawab. Ya. Lalu kalau dikatakan kalau dia berbeda, kalau dia nanti seenaknya pada waktunya dia tidak mampu menyerahkan, itu lain kasus. Ya, umumnya berupa kasus travel umroh yang bermasalah. Pada dasarnya ini akad salam dalam jasa, di mana dibayar dengan lebih murah, potongan umpamanya dari nilai harga per hari ini potong 50%, nanti setelah 3 tahun dia mendapat jasa. Ya. Pada dasarnya memang terserah dia, uang itu mau diapain oleh dia. Maka oleh karena itu Anda yang membayar di awal harusnya minta jaminan. Sehingga andai uang digunakannya untuk sesuatu kebutuhan pribadi dia atau gaya hidup dia segala macam, terserah dia. Tapi pada waktunya Anda bisa berangkat. Ya, kalau itu minta jaminan. Dan seterusnya. Baik, saya jazakumullah khairan. Dia berdampak juga pada zakatnya ini. Dengan diserahkan tadi, siapa yang bayarkan zakatnya? Nelayan. Yang nerima itu nelayan. Jelas? Jelas. Begitu juga orang yang store untuk salam haji atau salam umroh pun sudah di store tunai oleh dia. Dia berangkat mungkin 10, 11, atau 12 tahun lagi. Ya. Ini uang kan tidak bisa diambil. Berarti masih ada zakat? Tidak. Tidak. Anda yang store tidak ada zakat. Siapa yang berzakatkannya? Yang menerima travelnya atau pemerintahan. Wallahu ta'ala. Ini kaidah ini jangan pernah lupa. Kalau lupa kaidah ini pusing harus setiap belajar di belakang nanti. Iya, masya Allah, jazakumullah khair, Ustaz Barakallahu fiik. Demikian dan kami masih angkat dari pesan singkat sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Pertanyaannya, saya terkait dengan investasi. Saya ditawari untuk investasi sapi dengan lama investasi 1 tahun dan nilainya 12 juta per ekor. Keuntungan yang dijanjikan 40%. Awalnya yang bersangkutan tidak mau membagi rata kerugian, tapi di klausul kontrak saya berkeras untuk mencantumkan kerugian dibagi kedua belah pihak. Apakah dengan menambahkan klausul tersebut transaksi ini menjadi halal, Ustaz? Kalau kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak maksudnya apa? Yang satu pengelola, yang satu pengelola, satu menyerahkan uang. Naam. Yang dibelikan sapi. Naam. Ya. Berarti yang menanggung kerugian sapi pemilik sapi. Yang store uang berapa tadi? Satu sapi 12 juta. 12 juta. Mati sapinya, sapi dia yang mati. Pengelola dapat apa? Ya enggak dapat uang pengelolaan. Maka bukan rugi, berarti ketika rugi mati sapi Anda, si pengelola nanggung 6 juta, Anda 6 juta tidak. Itu berarti terjamin modal Anda setengahnya terjadi riba. Yaitu masing-masing menanggung modal yang mereka berikan. Si pemilik sapi modalnya adalah sapi. si pengelola modalnya tenaga. Dia tidak akan mendapat keuntungan kecuali setelah sapi dijual ada selisih, itu yang akan dibagikan, dibagi hasilkan. Bukan berarti Anda store 12 juta kemudian sapi Anda mati, terima 6 juta dari orang itu, tidak terjadi riba. Oleh karena itu, akad investasi seperti ini Anda harus percaya dengan orang yang menerima uang tadi. Kalau dia tidak pernah kenal selama ini, Anda tidak pernah kenal dia, tahu-tahu sapi Anda serahkan ke dia dan dia bilang mati pak, padahal mungkin disembelihnya, dijualnya di pasar gelap umpamanya, ya, dikasihnya 6 juta, nah, padahal dia jual 15 juta, dia bilang mati. Anda ya udah masih mending dapat 6 juta karena sapi saya daripada nol. Enggak, sebetulnya maka yang penting dalam akad investasi tadi, karena dia akad amanah, Anda harus kenal baik kepada siapa Anda serahkan uang. Masya Allah. 12 juta ini syarat itu saja. Ya, iya. Kalau Anda ragu, lebih baik serahkan kepada fakir miskin uang 12 juta tadi, dikasih oleh Allah di dunia dan di akhirat pahalanya. Jadi penegasan artinya kalau Anda serahkan uang, Anda enggak kenal baik dengan dia, dia amanah atau tidak, berarti sama ini Anda sedekah ke dia atau hibah ke dia. Allah barik fiik. Dan kalau memang ternyata jelas orangnya dan amanah, tetap dalam klausul tidak bisa dibagi dua kerugian. Nah, jadi riba dia. Jadi riba. Nah. Jadi akad riba. Baik, berarti terjamin modalnya. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya di baik Umu Haris ya, semoga ini menjadi jawabannya bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan, silakan via telepon, silakan di 021 823 6543. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum Umu. Iya Ustaz. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah Ustaz. Di mana? Di Pekanbaru. Silakan Om. Iya, ini saya mau bertanya tentang penjualan online. Jadi kasusnya si A memesan barang ke pabrik dengan akad istisna. Kemudian si A ini dia punya wakil, punya punya distributor sebagai wakilnya. Kemudian sewaktu si A memesan barang ke pabrik, nanti dia akan memberikan berupa contoh barang, foto kepada wakilnya. Kemudian wakilnya boleh mempromosikan barang tersebut. Antara wakil dengan si A harus bayar dulu atau tidak? Tidak. Akadnya antara wakil dengan si A akad salam, Ustaz. Akad apa? Akad salam. Salam itu pesan dibuatkan uang dan bayar di awal tunai. Iya, bayar di awal. Karena jadi, sebayar berarti. Kenapa? Tadi katanya tidak. Iya, maaf Ustaz, bayar. Sebentar Ibu. Berarti dia bukan wakil. Iya atau tidak? Ini kalau wakil dia enggak mesti harus bayar. Ya. Oh begitu ya Ustaz. Iya Ibu. Dia cuma dikasih waktu, misalnya nanti kan boleh promo sampai 2 minggu. Promo 2 minggu menggunakan foto si A. Setelah 2 minggu nanti pada akhir hari itu. Ini tidak boleh karena dia ini hukumnya haram. Karena dia membeli barang dari si A, si wakil tadi. Belum dia terima, dia jualkan barang yang sama. Ini hukumnya haram. Insyaallah pada syarat yang terakhir nanti akan kita jelaskan pada pekan depan insyaallah. Insyaallah. Demikian Bu. Terima kasih. Baik, sementara itu. Baik, jazakallahu khair. Pendengar kita di pekan baru, mungkin ini pertanyaan terakhir kami di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, silakan. Ya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita pemahaman dalam agamanya, kemudian dan menuntun kita untuk mentaati, mampu mentaati Allah. Karena bila bukan kemudahan dan pertolongan Allah, kita tidak bisa dan mampu mentaati Allah, apalagi dalam masalah harta berat. hubungan manusia dengan harta itu sangat berat. Kalau bukan karena taufik dan kemudahan dari Allah, tidak bisa kita mampu untuk menaati Allah dalam masalah ini. Hadza wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil